بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masih dalam menjelaskan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu tentang perkara-perkara yang wajib disaksikan oleh yang wajib untuk dipersaksikan oleh setiap muslim, yang karena kandungan hadis ini ikhwan fillah begitu luas, maka Imam An-Nawawi mengatakan hadza haditsun 'azim jalilul mauqi' wa huwa ajma'u aw min ajma'il ahadith al-mustamilah 'ala al-aqaid, fa innahu sallallahu 'alaihi wa sallam jama'a fihi ma yukhriju min milalil kufr 'ala ikhtilafi aqaidihim wa taba'udihha. فقد تصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang agung, yang mempunyai kedudukan tinggi. Hadis ini merupakan hadis yang paling lengkap, atau di antara hadis-hadis yang terlengkap yang mencakup penjelasan tentang akidah-akidah, penjelasan tentang keyakinan-keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Karena sungguhnya Rasulullah SAW telah menggabungkan pada hadis ini perkara-perkara yang mengeluarkan seorang dari kekufuran. Mengeluarkan manusia dari kekufuran. Sehingga apabila telah meyakini apa yang dikandung oleh hadis ini, maka dia telah keluar dari kekufuran. Al-ikhtilafi aqaidihim wa taba'udihha. Walaupun akidah mereka saat itu berbeda-beda dan saling bertolak belakang. Kan, tapi ketika telah meyakini apa yang disebutkan dalam hadis ini, maka mereka bisa keluar dari akidah kekufuran tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan kalimat-kalimat yang beliau sampaikan tersebut untuk menjelaskan dengannya akidah secara global. Adapun akidah secara terperinci, tentunya masing-masing dari poin yang disebutkan dalam hadis tersebut mempunyai perincian yang banyak. Sehingga ikhwanifillah, hendaknya kita betul-betul memahami apa yang dikandung oleh hadis ini dan tentunya menghafalnya. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan berusaha untuk meyakini dan mengamalkan apa yang menjadi kandungan hadis tersebut, sehingga bisa mencapai apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam hadis ini melalui lisan rasulnya, adkhalahumullahu jannah ala ma kana min al-amal, akan dimasukkan ke dalam surga ya, sesuai dengan amalan yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Tayyib, kita baru mengambil kalimat yang pertama dari hadis, yaitu man syahida an la ilaha illallah. Setelah kita ambil persyaratan syahadah la ilaha illallah dan maknanya, sebagaimana kita ketahui ikhwani fillah bahwasanya la ilaha illallah di sana ada dua rukun yang harus dipenuhi. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah illallah muthbitan lil ibadah lillahi wahdah. Oleh karena itulah Rasulullah menegaskan dalam kalimat selanjutnya, wahdahu la syarikalah, untuk semakin menguatkan kedua rukun ini. Wahdahu untuk menguatkan rukun ihsan. Jadi semata-mata Allah yang diibadai. Berarti wahdahu menguatkan ihsan dari illallah. Kemudian la syarikalah untuk menguatkan penafian dari lafaz la ilaha. Jadi dengan lafaz wahdahu la syarikalah semakin kuat penekanan dua rukun ini yaitu nafi dan isbat. Pada wahdahu menguatkan penetapan ibadah semata-mata kepada Allah, dan la syarikalah untuk menguatkan penafian atau peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan wawu di sini wawu ataf. Berarti ya wa syahida anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Namanya persaksian ikhwani fillah berarti juga harus memenuhi syarat-syarat syahadah yang telah kita sebutkan kemarin, sehingga persaksian tersebut bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada poin kedua ini, dan seorang mempersaksikan bahwasanya Muhammad yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus itu adalah abduhu wa rasul. Abdun berarti dia seorang hamba, sebagaimana kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mempunyai kemampuan rububiyah, tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat maupun mencabut mandarat. Wa rasuluh, dan selain seorang hamba, dia adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia utus untuk menyampaikan risalah kepada manusia, menyampaikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan, menyampaikan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Jadi pada rafat abduhu wa rasuluh terkumpul padanya bantahan bagi ahlul ifrat wa tafrid, mereka-mereka yang berlebih-lebihan dalam mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kedudukannya dengan mengatakan abduhu. Dia seorang hamba. Kedudukannya sebagaimana hamba yang lain, tidak boleh kemudian diangkat sampai pada kedudukan yang melebihi batas. Sebagaimana orang-orang Nasara telah tersesat dalam perkara ini sehingga mengangkat Isa bin Maryam sebagai ilah. Oleh karena itulah pada persaksian terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ditegaskan Muhammadan abduhu wa rasul. Dan wa rasuluh untuk membantah ahli tafrid, mereka-mereka yang meremehkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meremehkan kedudukan beliau yang beda daripada hamba-hamba yang lain karena dia diberi keunggulan, dia diberi keutamaan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembawa risalahnya. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka senantiasa menyakiti para rasul, bahkan membunuh para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk membunuh beliau. Bahkan di antara sebab meninggalnya beliau adalah dikarenakan beliau memakan sum, memakan racun yang diberikan oleh perempuan Yahudi. Lihat. Jadi dengan digabungnya persaksian ini abduhu wa rasuluh, tergabung padanya bantahan terhadap dua golongan yang tersesat tadi, ahlul ifrat wa tafrid, mereka-mereka yang mengangkat Rasulullah, mereka-mereka yang gulu ya, sehingga menyanjung Rasulullah melebihi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan dan membantah mereka-mereka yang meremehkan hak beliau, menghinakan kedudukan beliau, dan tidak mengindahkan apa-apa yang beliau perintahkan maupun beliau larang. Kemudian persaksian terhadap kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan utusannya ini mempunyai konsekuensi khalifillah yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Salatul Usul, yang konsekuensi ini harus ada pada setiap orang yang mengaku dia mempersaksikan Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar wa alla ya'budallaha illa bima syara. Jadi empat konsekuensi ini harus dilaksanakan oleh setiap muslim sehingga persaksian ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi persaksian yang sempurna, taat kepada Allah, taat kepadanya pada apa-apa yang beliau perintahkan. Dan beliau tidaklah memerintahkan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam ayat yang lain, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum 'anhu fantahu. Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah, dan apa-apa yang dia larang, maka berhentilah. Ini untuk perintah-perintah beliau harus kita sikapi dengan ketaatan, ta'atuhu fi ma amar. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita secara mutlak. Tidak perlu memikir-mikir lagi, kalau datang perintah dari Rasulullah harus kita laksanakan. Karena Allah telah memerintahkan perkara tersebut, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Atiiullah, taatlah kepada Allah, wa atiiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Di sini dibedakan antara Rasul dan ulil amri, padahal kedua-duanya sama-sama makhluk. Kan tapi pada Rasul diberikan ya, fi'il diulangi wa'ati'u, ya, wa'ati'u Rasul, menunjukkan bahwasannya ketaatan kepada Rasul secara mutlak. Adapun ulil amri wa ulil amri minkum langsung diatofkan dengan yang sebelumnya, yang menunjukkan bahwasannya ketaatan kepada ulil amri itu tidaklah diwajibkan kecuali pada perkara-perkara yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun jika menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Ini konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fi ma amar. Konsekuensi yang kedua, wa tasdiquhu fi ma akhbar. Harus membenarkan apa-apa yang beliau khabarkan. Baik itu khabar yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, baik itu khabar yang masuk akal pada benar-benar kita maupun yang menurut kita tidak masuk akal. Selama itu datang khabar dari Rasulullah SAW dengan yang sanad yang sahih sama beliau, maka kita wajib untuk membenarkannya. Jangan menyikapi khabar-khabar sebagaimana ahlul kalam, demikian pula orang-orang orientalis menyikapi khabar tersebut, sehingga yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah akal-akal mereka. Karena akal ikhwani fillah kedudukannya dalam agama ini mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, sehingga apabila akal yang dijadikan sebagai pedoman, maka dia akan yudhillu an sabilillah, akan menyesatkan seorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukan akal jika menghadapi khabar dari Rasulullah, dia harus ditundukkan untuk bersikap tasdiq, membenarkan. apa yang beliau khabarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ini konsekuensi yang ketiga. Menjauhi apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya peringatkan. Sebagaimana telah kita sebutkan dalilnya, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul, maka ambillah, dan apa-apa yang Rasul melarangnya, maka berhentilah. Dan dalam menjauhi larangan ikhwani fillah, seorang muslim wajib menjauhi semuanya. Berbeda dengan melakukan perintah. Syariat ini telah memberikan keringanan dalam masalah melaksanakan perintah untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Adapun dalam menjauhi larangan, maka Allah beserta Rasulnya memerintahkan untuk menjauhinya secara mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka tunaikanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kan tapi ketika aku melarang kalian pada suatu perkara, maka hendaknya kalian menjauhinya. Di sini fajtanibu perintah secara mutlak untuk menjauhi semua larangan. Para ulama menjelaskan perbedaan kedua hal tersebut dikarenakan dalam menunaikan perintah ikhwani fillah, seorang harus mengeluarkan usaha dan jerih payah, sehingga terkadang seorang tidak mampu untuk melakukan perintah tersebut dikarenakan tidak adanya kekuasaan serta tidak adanya kekuatan pada dirinya. Berbeda dengan meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan tidak membutuhkan usaha dan jerih payah. Cukup dengan diam, maka itu sudah tidak terjerumus dalam larangan. Karena terjerumusnya dia dalam larangan itulah yang butuh dari dia perbuatan. Berbeda dengan meninggalkan. Kalau meninggalkan, yang penting dia meninggalkan perkara tersebut, meninggalkan perbuatan tersebut, maka sudah selesai perkaranya. Cukup berdiam diri, maka larangan yang seharusnya dia terjang, tidak dia terjang. Kan tapi di sini yang berat adalah ketika seorang sudah bergelimang di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, sehingga berat, terasa berat bagi dirinya untuk meninggalkannya. Dan inilah yang butuh perjuangan. Kan tapi ketika seorang yakin bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala larang itu adalah perkara yang bermanfaat baginya, maka tentunya semua itu akan menjadi ringan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi yang selanjutnya, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Di sini hakikat mutaba'atul rasul, yaitu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Tidak mengarang-arang peribadatan sendiri. Karena memang diutusnya para rasul adalah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana cara peribadatan kepada Allah yang benar. Lihat bagaimana orang-orang jahiliyah. Mereka menginginkan peribadatan, sehingga saking semangatnya beribadah kepada setiap apa yang mereka temui dari benda-benda yang menurut mereka bisa memberikan manfaat atau mencabut mudharat. Dikarenakan tidak hanya bimbingan dari Rasul, maka mereka tersesat untuk bisa beribadah dengan benar. Nah, diutusnya para Rasul ini untuk menerangkan kepada manusia peribadatan yang benar. Sehingga kewajiban mereka-mereka yang menginginkan keselamatan dan menginginkan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti apa yang dituntunkan Rasul tersebut. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Karena siapa yang mengada-adakan suatu perkara yang tidak ada perintahnya dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Dan tentunya lafaz fi amrina, ikhwan fillah, fi amrina di sini diterangkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala dalam Al-I'tisam untuk membantah mereka-mereka yang memasukkan perkara-perkara duniawi dalam masalah agama ini, dalam masalah bid'ah, sehingga membantah mereka-mereka yang mengatakan semua bid'ah itu sesat dengan adanya kemajuan-kemajuan dalam masalah duniawi, dan ini adalah pemahaman yang keliru dalam memahami makna bid'ah. Karena Rasulullah mengatakan fi amrina, berarti dalam perkara agama ini. Jadi yang ditolak, yang dikatakan bid'ah dan dikatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, itu adalah bid'ah dalam perkara agama. Karena Rasulullah mengatakan di sini fi amrina, dalam perkara agama ini. Tayyib. Ini konsekuensi dari setiap muslim yang mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdullahi wa rasul, hamba Allah dan utusannya. Kemudian perkara yang selanjutnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah ini, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqqun ila akhir al-hadis. Kita ambil poin yang ketiga ini, yaitu wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi, karena masih atal, berarti wa syahida anna Isa abdullahi wa rasuluh, bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Hal ini untuk membantah orang-orang Nasrani yang tersesat dikarenakan keliru dalam berakidah tentang masalah Isa bin Maryam. Karena mereka menganggap bahwasanya Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian yang lain menganggap bahwa Isa itu adalah Allah, dan keyakinan-keyakinan sesat yang lainnya. Karena orang-orang Nasrani mereka terpecah belah dalam keyakinan terhadap Isa ini, ikhwan fillah, yang menunjukkan bahwasanya memang permasalahan Isa bin Maryam tidak ada keterangan dalam Injil sebagaimana yang telah mereka yakini pada saat ini. Karena yang ada keterangannya bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya, tidak lebih dari itu. Abdullah wa Rasuluh sebagaimana kita jelaskan pada keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membantah dua golongan, yaitu Ahlul Ifrat wa Tafrit, mereka-mereka yang berlebihan dalam mengangkat Isa, dan mereka-mereka yang merendahkan derajat Isa, yang melebihkan dari kalangan Nasara dan yang merendahkan serta menghinakan Isa orang-orang Yahudi. Adapun kita meyakini bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah yang tidak mempunyai kekuasaan rububiyah sedikit pun, dan meyakini bahwasanya dia adalah utusan Allah yang dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lain. Yang hendaknya kewajiban kita sebagaimana kewajiban terhadap para rasul yang lain, beriman terhadap kerasulan beliau dan beriman bahwasanya beliau adalah pilihan Allah, beriman bahwasanya beliau diberikan keunggulan dari makhluk-makhluk yang lain yang disebutkan dalam kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kelanjutan hadis ini, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum bih, dan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah limparkan kalimat tersebut kepada Maryam. Maksud dari kalimatuhu alfaha ila Maryam ikhwanifillah adalah kalimat kun. Karena Isa bin Maryam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya, tidak memerlukan proses sebagaimana kebanyakan terciptanya manusia melalui pasangan suami istri. Adapun Isa bin Maryam Allah ciptakan dengan kalimat. Sebagaimana Allah telah mengatakan, "Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun." Jika dia menginginkan sesuatu, maka dia akan mengatakan kun, maka jadilah. Inilah sebab kenapa Isa disebut sebagai kalimatullah. Dikarenakan beliau diciptakan dari kun. Bukan berarti kemudian dia masuk dalam kalam Allah. Dia termasuk kalam Allah yang bukan makhluk, tidak. Akan tapi yang dimaksud dengan kalimatuhu adalah dikarenakan beliau diciptakan dari kalimat kun. Yang kalimat kun ini adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dalam bantahan beliau terhadap Jahmiyah. Beliau mengatakan, "Al-kalimah allati alqaha ila Maryam qala lahu kun, fakana Isa bikun, wa laysa Isa huwa kun. Walakin kana bikun." Fakun minallahi ta'ala qawlan wa laysa kun makhluqan. Wa kadzaban nasara wal jahmiyah 'ala Allah fi amri Isa. Ini keterangan dari Imam Ahmad bahwasanya al-kalimah yang dilemparkan kepada Maryam itu adalah kun. Jadi kalimat kun, maka jadinya Isa itu dengan kalimat ini, dengan kalimat kun, maka terjadilah Isa. Bukan Isa itu kalimat kun itu sendiri, paham ya? Ini keterangan detail dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala untuk membantah orang-orang Nasara dan orang-orang Jahmiyah, yang orang-orang Jahmiyah berdalil dengan keadaan Isa ini menunjukkan bahwasanya kalamullah itu makhluk ya. Karena apa? Isa ini kalimatullah, dia makhluk, berarti kalamullah itu makhluk. Tapi maksudnya kalimah ya, bahwasanya Isa itu adalah kalimatuhu alqaha ila Maryam, maksudnya bahwasanya Isa diciptakan ya dengan kalimah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kalimah kun, maka jadilah Isa. Bukan Isa itu kalimah kun itu sendiri. Kan tapi sebab terjadinya Isa adalah karena Allah mengucapkan kun, maka terjadilah Isa. Jadi kun itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kun itu makhluk. Paham ini? Ini yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam Aqlab al-Jahmiyah tentang makna kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan makna alqaha diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir, khalaqahullahu bil kalimah allati arsala biha Jibra'il ila Maryam fanafakha fiha min ruhihi bi amri rabbihi azza wa jal fakana Isa bi'idhnillahi azza wa jal fahuwa nashi'un anil kalimah allati qala lahu kun fakana warruh allati arsala biha huwa Jibril. Jadi diutus Jibril setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan kun, maka ya, Jibril diutus untuk meniupkan ruh pada Ibnu Maryam, sehingga ruh Isa itu ditiupkan kepada Maryam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan ruh itu minhu, min dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa wasfuhu bi annahu minhu al-ma'na annahu ka'inun minhu, kama fi qawlihi ta'ala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Fal-ma'na annahu ka'inun minhu, kama anna ma'na al-ayah al-ukhra annahu sakhkhara hadhihi al-ashya' ka'inatun minhu. Ay, annahu mukawwinu dhalika wa mujiduhu bi qudratihi wa hikmatihi. Jadi bukan berarti bahwasanya Isa itu ruh dari sebagian ruh Allah. Ini keyakinan sesat. Kan tapi makna wa ruhan minhu, maknanya adalah bahwasanya ruh Isa itu ya asalnya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna minhu. Bahwasanya terciptanya roh itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, bukan selainnya. Paham? Jadi wa ruhun minhu bahwasanya penciptanya yang menjadikan ada roh tersebut dengan kekuasaan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang hendaknya diyakini oleh setiap muslim tentang Isa ibnu Maryam. Dia adalah hamba dan rasulnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kalimah kun dan diberikan kepada Maryam melalui perantara Jibril, dan roh yang ada pada Isa ibnu Maryam tersebut merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa ruhum minhu, bahwasanya ruh Isa ibnu Maryam tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah ketika datang para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Najasyi menjelaskan tentang keadaan Isa ibnu Maryam. Karena saat itu negeri Najasyi adalah negeri Nasrani yang meyakini Isa sebagai sembahan. Tetapi dengan lantang dan dengan penuh kedegaran, Ja'far ibn Abi Thalib bersama para sahabat yang lain menjelaskan bahwasanya Isa ibn Maryam tidak lain adalah hamba dan rasulnya. Mereka membacakan surat Maryam yang mengisahkan di sana tentang bagaimana Isa ibn Maryam dilahirkan oleh ibu beliau tanpa bapak. Dan akhirnya dengan apa yang dibaca oleh Ja'far tersebut, Najasyi beriman. Akan tapi orang-orang yang ada di sekitarnya masih tetap di atas kekufuran. Tayyib, ini yang kita ambil pada pertemuan hari ini. Semoga dipahami dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.